Bolehkah dalam sebuah ma'ahad diangkat seorang dewan fatwa kalau dia memiliki syarat-syarat? Ya, boleh saja kalau memiliki syarat-syarat, asal jangan asal berfatwa, ya. Nah, pengennya mengeluarkan al-fatawa syar'iyyah, ha? Fatwa-fatwa syar'i, al-fatawa syar'iyyah libina'il ummah, untuk membangun umat, karena tidak memenuhi kriteria sebagai seorang mufti, akhirnya jadi al-fatawa syari'ah lihadmil ummah, fatwa yang tergesa-gesa untuk merusak umat. Nah, ya jangan sampai seperti itu. Nah, ya, jangan memposisikan diri sebagai seorang mufti, na'am, sebagai seorang alim sebelum tiba waktunya. Nah, sebelum tiba waktunya.